Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد إخواني في الدين kaum muslimin, bapak-bapak yang kami hormati, walhamdulillah, puji dan syukur tak lupa dan senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang mana masih terus memberikan kepada kita semuanya kenikmatan sehat, kenikmatan iman, demikian juga kenikmatan Islam. Sehingga dengannya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, sama-sama kita mempelajari agama kita, mempelajari petunjuk. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hambanya, yaitu Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda seseorang itu berada di atas petunjuk dengan meringankan orang tersebut untuk belajar agamanya, tafaqquh fiddin, berfaqih-faqih di dalam memahami agama. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan yufaqqihu fid din," kata Nabi. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, yufaqqihu fid din, maka Allah akan pahamkan hambanya tadi terhadap urusan agamanya. Kecintaan dia beragama lebih dari kecintaan selainnya. Dan termasuk daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu, nikmat umur, yang mana nikmat waktu ini mayoritas manusia melalaikan. Maka Nabi juga mengingatkan dan menasihatkan kepada kita kaum muslimin, ni'matani makbunun fihima kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan darinya, kata Nabi. Dan memang kenyataan, nikmatus sehati wal farak, nikmat waktu sehat ketika diberikan kesehatan dan juga ketika diberikan waktu luang. Ketika diberikan kesehatan, seorang hamba terkadang lupa bahwasanya ini juga nikmat. Ketika dicabut kesehatannya, baru teringat bahwasanya sehat itu adalah nikmat. Maka dikatakan oleh para ulama, sehat itu tajun ala ru'usil mardho, mahkota bagi orang-orang yang sakit, menjadi tujuan utama untuk diraih sebelum yang lainnya. Ini sehat. Demikian pula waktu luang. Ketika kita diberikan waktu senggang, kita dihentikan dari kesibukan dunia kita, kita dihentikan dari kesibukan, berbagai macam kesibukan, Allah berikan waktu luang. Ini juga nikmat. Nah, terkadang seseorang ketika diberikan waktu luang, tidak disibukkan dengan urusan dunia atau akhiratnya, mereka pakai dalam rangka untuk sebagian mereka habiskan untuk waktu yang sifatnya mubah, sia-sia. Pergi melancong, tamasya, sebagian mancing, dan sebagian yang Allah berikan taufik, mereka duduk dan juga menggunakan waktu senggangnya ini untuk thalabul ilmi, mencari ilmu agamanya. Dan itulah yang dikatakan orang yang muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sekarang di bulan baru, pada tahun baru Islam, di bulan Muharram. Salah satu bulan yang Allah jadikan sebagai pengawal daripada bulan Hijriah. Dan bahkan bulan Muharram ini Allah sandarkan kepada dirinya langsung. Adapun bulan yang lainnya tidak. Maka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah bulan Allah Muharram. Sebaik-baik. Dan ditekankan pada bulan Muharram ini, seorang muslim berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan puasa Asyura. Baik. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita tafsir, kita sedikit akan menyampaikan faedah tentang masalah seputar bulan Muharram. Ini penting sebagai tambahan wawasan bagi kita. Di mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam qadama al-Madinah, sampai ke negeri Madinah. Negeri Madinah adalah negeri tempat hijrahnya Rasul. Ya, setelah di Mekah beliau mendakwahkan tauhid, diusir oleh kaumnya, beliau memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sampai ke negeri Madinah, fawajada al-yahuda yasumun, mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Faqala, maka Rasul pun berkata kepada orang Yahudi, ayu yaumin tasumun, walimada tasumun, au kama qala Rasulullah, hari apakah kalian berpuasa dan dengan sebab apakah kalian puasa, kata Nabi. Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, nahnu nasumun, kami berpuasa, li'anna hadha yaumun azim, karena hari ini adalah hari yang sangat mulia bagi kami. Rasul mengatakan, Aish, katanya, ayu syai'in, apakah hari yang mulia itu? Mereka menjawab, najatu Musa wa qawmihi min Fir'aun, Allah selamatkan Nabi Musa dan juga umatnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ini sebabnya orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 pada bulan Muharram. Sebabnya apa? Karena nabi mereka Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman bala tentara Firaun dan juga dari Firaun dan juga bala tentaranya. Maka dengan sebab ini orang-orang Yahudi menjadikan tanggal 10 Muharram atau Asyura sebagai hari besar mereka untuk mereka berpuasa. Kemudian nabi menjawab, faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'idan nahnu ma'saral muslimin ahaqqu bikum bi Musa. Kalau sebabnya kalian puasa itu adalah karena sebab Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami orang-orang muslim lebih berhak dari kalian atas Nabi Musa. Kalau kalian wahai orang-orang Yahudi hanya beriman kepada Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa mengabarkan akan datang setelahnya nabi yang akan menggantikan agamanya, kalian berpuasa, tentunya kami yang beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, dan beriman kepada Al-Quran lebih berhak dari kalian daripada kalian berpuasa pada hari ini. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal Naam 10 ya Muharram. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, ya Rasulullah, inna hadal yaum, hari ini tanggal 10 ini orang-orang Yahudi biasa melakukannya, sedangkan kita orang-orang Islam sebagaimana engkau perintahkan kepada kami harus kita menyelisihi mereka. Kita sebagai seorang muslim, kata Nabi, senantiasa harus menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, apapun dari segi ibadahnya, dari segi adat istiadatnya, harus kita selisihi. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir. Sedangkan hari ini ya Rasulullah, kita puasa, mereka juga puasa. Bagaimana ini? Maka kata Nabi, la'in istu ila mukbinin la asumanna tasih. Kalau begitu, kalau seandainya nanti aku diberikan umur oleh Allah sampai tahun yang akan datang dan berjumpa dengan bulan Muharram, saya akan puasa bersama yang 10 ini, yang 9, yang dikenal dengan puasa apa? Tasu'a. Ya, jadi kita puasa pada bulan Muharram ini yang ke-9 dan ke-10, dan sempurna lagi ditambah satu hari setelahnya yang ke-11, 9, 10 dan 11. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa pahala orang yang mengerjakan puasa di kala itu? Nabi menjawab, ahtasibu alallahi an yukafira sanatallati qablaha. Aku berharap kepada Allah, bagi siapa yang mengerjakan puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa pada tahun yang telah lalu. Ini diantara daripada apa? Pahala yang akan didapat bagi seseorang yang mengerjakan puasa di bulan Asyura. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebelum kita menengok yang sifatnya afdholiyah daripada sunnah-sunnah, tentunya harus kita perlu menjaga yang wajib dulu. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan yang sunnah-sunnah sementara yang wajib kita lupakan. Yang sunnah, sebagian mengatakan barang siapa yang sholat jenazah sampai mengantarkan ke kuburnya, maka dia mendapatkan dua kirok, dua gunung yang besar semangat ketika sholat jenazah. Padahal di sana ada yang wajib-wajib yang harus dia lakukan tapi ditinggalkan. Ini termasuk daripada apa? Salah satu tata cara syaitan untuk menggelincirkan hamba lewat pintu ibadah. Jadi ketika hamba ini semangat dalam ibadah, setan gak bisa memalingkan untuk bermaksiat, setan masuk dari pintu ibadah. Bagaimana dia memalingkan dari yang wajib-wajib, kemudian dipalingkan kepada yang sunnah-sunnah. Ya, sholat wajibnya. Terkadang kita atau sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, kalau yang sunnah-sunnah semangat, tetapi yang wajib-wajib kadang bolong. Puasa Senin Kemis semangat, puasa Dawud semangat, tetapi puasa Ramadannya kadang bolong satu, bolong dua. Ya, puasa apa misalkan sholat yang sifatnya sunnah karena pahalanya besar disebutkan, yang wajib kadang asarnya ketinggalan, subuhnya terlambat. Nah ini termasuk kesalahan-kesalahan yang wajib yang perlu kita jaga. Baru kemudian yang sunnah. Kenapa kok yang wajib ini apa enggak disebutkan pahalanya? Barang siapa yang sholat asar maka dia mendapatkan sekian pahala yang besar. Barang siapa yang sholat duhur maka dia akan mendapatkan sekian yang besar. Kenapa enggak disebutkan seperti itu? Karena pahala orang yang mengerjakan wajib lebih dari itu semuanya. Kalau sunnah sekian, kalau puasa sunnah sekian, tapi kalau puasa Ramadan enggak disebutkan karena saking besarnya pahalanya. Jadi sebelum kita bersemangat untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah ini, yang wajib kita pegang dengan kuat. Maka oleh karena itu ada seorang Arabi yang berkata kepada Nabi ya Rasulullah, "Madza ra'ait?" Apa pendapatmu? "Idza shalaitul maktubah." Aku salat 5 waktu dan aku jaga. "Wa sumtu Ramadan." Aku puasa Ramadan dan aku jaga. "Wa ahlaltul halal wa ahramtul haram." Aku halalkan yang halal dan aku katakan yang haram itu haram. Apa kata Nabi? "Anta fil jannah." Kamu akan masuk surga. Dia mencukupkan yang wajib-wajib, dia pegang dengan betul. Apa kata Nabi? Ditanggung dengan masuk surga. Di antaranya. Kemudian perkara yang perlu kita luruskan juga termasuk daripada akidah sebagian saudara kita kaum muslimin tentang anggapan bulan sial. Sebagian para ulama menukilkan dalam fatwa mereka sebagian kaum muslimin entah di sini atau di negara Arab atau lain sebagainya, mereka beranggapan bahwasanya bulan Muharram ini bulan fihi tasa'um, di dalamnya ada kesialan. Bulan sial. Ini biasanya kalau kita orang Jawa, alhamdulillah sebagian kita ini masih Jawa, menganggap ada ini hari sial, ini hari yang enggak baik, ini hari baik. Nah, apakah pemahaman seperti ini dibenarkan dalam Islam? Apakah boleh kita beranggapan ini hari jelek, ini hari baik? Ya, maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak ada hari jelek, tidak pula ada hari baik, semuanya hari itu baik. Yang jelek itu orang yang meniti di hari tersebut. Kalau harinya hari baik kemudian dia berbuat maksiat, ya harinya jelek bagi dia. Kalau yang dia anggap harinya itu jelek kemudian dia berbuat taat, baik buat dia. Jadi tidak ada istilah hari jelek atau baik. Disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah yang mengucapkan tetapi bukan termasuk bagiannya Al-Qur'an. Tetapi lewat lisannya siapa? Nabi. Tetapi kalau Al-Qur'an langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tasubbud dahra." Wahai manusia, jangan engkau celah masa. Wah, ini sial. Ini hari sial, ini hari enggak orang kecil. Jelek. Kalau hajatan pada hari ini maka nanti rusak rumah tangganya. Ini terjadi sial, rumahnya runtuh dan sebagainya. Jangan engkau celah masa, kata Rasulullah SAW, ya, dan dalam hadis qudsinya. Jangan engkau celah masa. Innama ana dahru, kata Allah. Aku inilah masa. Aku penciptanya. Uqallibu fiha al-lailu wa nahar wa ahdathul ardh. Aku bolak-balik di sana siang, malam, kejadian-kejadian di muka bumi ini aku yang membikinnya. Jadi kalau kita mencela masa, otomatis kita mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kalau kita ke rumah siang-siang lapar, istri masak, ya, sudah capek-capek keringetan belanja dari pagi sore, kita makan makanan apa ini? Yang marah makanannya apa istri kita? Istri yang marah, kurang ajar, masak capek di, nah, bukan makanan yang tersia-sia, tapi istri kita yang akan marah. Demikian juga kalau kita mencela masa, Allah yang murka. Karena masa ini adalah bikinan Allah. Jadi pemahaman seperti ini perlu kita luruskan. Dan terus dulu dari mana nenek moyang kita mengambil? Mbah-mbah kita dulu juga enggak tahu dari mana. Pokoknya dari mbahnya lagi. Lah mbahnya siapa? Dari mbahnya lagi, enggak tahu mbahnya siapa. Pucuknya ini siapa enggak tahu. Kalau kita ujungnya paham Rasul, karena kita seorang muslim punya sandaran ujungnya itu siapa. Jadi kalau kita menerima khobar, menerima isu, menerima kabar-kabar itu, kita tahu ujungnya siapa. Nah sehingga ketemu nanti ujungnya, apakah orang ini dusta atau orang ini jujur. Dalam Islam juga disebut dengan istilah sanad, ya, penyandaran kabar ini kepada siapa. Nah, ini masalah yang berkembang di sebagian kaum muslimin. Sebagian di sana di Arab, kalau misalkan walimah pas bulan Muharram, tunda. Nanti kalau misalkan bulan ini, kalau itu bulan bagus, oh ini nanti bulan jelek, jangan. Nah, biasanya kalau di tempat saya di Solo, khususnya di Peraci, kalau misalkan mau hajatan, datang dulu ke orang tua katanya, tanya dulu Mbah Fulan, ini hari baik atau jelek. Nah, seperti itu harus kita luruskan, karena ini apa, termasuk dan menyangkut akidah seorang muslim yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan manfaat dan juga yang memberikan apa, mudarat dan bukan hari tersebut. Kemudian ada satu lagi, sebagian orang tua kita mudahnya, karena ini berhubungan dengan hari dan yang berkembang di masyarakat kita, misalkan pengen nebang kayu. Bahwa kita harus cari ini mangsa ke 8 atau mangsa ke 10. Ini pernah langsung saya tanyakan. Jangan nebang bambu pada mangsa ke 5 misalnya. Loh, kenapa sebabnya? Ya pokoknya jangan, ini dari orang tua kita. Nah, ini kita enggak bisa terima seperti ini. Kita tanyakan yang lebih ngerti lagi. Kenapa, Mbah, kok enggak bisa, enggak boleh? Nah, dijelaskan sama dia. Kalau mangsa kelima itu mangsa perpindahan musim. Nah, ini masuk akal. Ini yang kita cari. Kalau seandainya larangan kita mengerjakan sesuatu itu karena logika dan memang teruji coba, kita meninggalkan, ini diperbolehkan. Atau adanya dalil, kamu jangan lakukan, ini sunahnya, kita tinggalkan. Tetapi kalau sekedar isu, nah ini tidak boleh kita ikuti. Dia mengatakan kalau masa itu perpindahan, misalkan kita musim hujan nebang kayu. Nah, kayu ini dia akan jelek, dia akan empuk, tidak keras dan mudah diserang rayap. Oh iya, masuk akal. Kalau kita nebang kayu di mangsa yang ke-8, ini pas musimnya musim kemarau. Kalau tebang, rayap tidak akan makan kayu ini. Nah, kalau alasannya jelas, oh iya, berarti kita ngikuti bukan karena apa, ini hari jelek, ini hari baik, bukan, karena sebabnya ini. Ini kita boleh untuk melakukannya. Tapi kalau tiba-tiba ini hari jelek, jangan, ini jangan, itu jangan. Tidak boleh kita langsung percaya sebelum tahu sebabnya apa. Apakah ada larangan dari agama atau memang sesuatu yang lain yang bisa mencegah perkara itu, kenapa tidak dikerjakan pada hari itu. Pada dasarnya semua hari itu baik. Tidak ada hari sial, tidak ada apa, na'am, kesialan dalam sebuah hari, semua hari baik. Apa hadisnya tadi kita sampaikan? La tasubud dahro, jangan engkau celah masa, kata Allah. Oh iya, jadi paham ya Pak? InsyaAllah. Kita lanjut insyaAllah pada kajian kita tafsirul Quran pada surat atau juz yang ke-30. Kita kemarin masuk ke dalam surat yang pertama dari juz ke-30 tentang masalah pengertian surat An-Naba. Yakni surat An-Naba, tentang masalah Naba, kabar yang besar. Kita kemarin sampai kepada ayat yang ke-16. Dan mengapa kita artikan secara cepat? Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim, dari apakah mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, bertanya-tanya. 'Anil naba'il 'adzim, mereka mempertanyakan suatu kabar yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana kabar tadi mereka berselisih, benar atau tidak? Kabar yang besar tadi mereka berselisih, akan terjadi atau tidak? Yaitu hari kiamat. Mereka sebagian ragu, hari kiamat itu ada tidak sih? Jangan-jangan cuman apa namanya, dongeng saja. Sebagian mereka kayaknya benar, kayaknya benar. Sebagian dari mereka, saya yakin kiamat itu benar. Itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Ini golongan manusia. Ternyata Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sebagian manusia itu terkadang ada yang ragu-ragu tentang hari kiamat, ada yang yakin dan ada yang mendustakan. Seperti diantaranya adalah aliran-aliran Buddhisme, Buddha, Hindu, yang mengakui adanya dewa-dewa. Mereka mengatakan kalau orang mati nanti akan reinkarnasi. Tahu reinkarnasi, Pak? Reinkarnasi. Nah, jadi reinkarnasi itu kalau orang mati nanti arwahnya ada yang jadi kecoa, ada yang jadi kupu-kupu, ada yang jadi kelelawar, sesuai dengan amalannya. Kalau dia dulu hidupnya di dunia tukang maksiat, nanti mati jadi kecoa, mati jadi kelelawar. Itu katanya reinkarnasi. Tapi kalau arwahnya baik, dulu di dunia dia seorang yang taat, maka jadi burung. Jadi gak ada kematian, jadi berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah, ini namanya reinkarnasi. Dan ini adalah keyakinan mereka. Ya, keyakinan mereka ini secara otomatis apa? Mendustakan hari akhirat. Apakah keyakinan dan akidah reinkarnasi ini betul atau salah? Jelas salah. Dan tidak boleh seorang muslim meyakininya. Disebutkan di sini, ternyata sebagian dari manusia itu ikhtilaf, benar atau tidak hari kiamat itu. Kalau orang yang mengatakan akidah reinkarnasi benar, hari kiamat itu enggak ada. Ya, hari kiamat enggak ada. Kalau kita pengin jadi burung, ya kamu harus berto'at, nanti mati jadi burung arwahnya. Kalau kamu pengin jadi kelelawar, ya sudah jadi ahli maksiat saja. Nanti matinya jadi kelelawar hitam. Ya kalau gitu sudah, kita berbuat dosa saja di dunia, enggak usah to'at-to'atan. Toh matinya kita enggak akan disiksa. Kita jadi kelelawar enak. Ya jadi Batman, ya, film anak-anak itu kan seperti itu. Enggak perlu kita berbuat sholat apa, buat apa sholat? Kalau toh kalau kita mati nanti jadi berubah wujud. Nah, ini seakan-akan apa? Mengingkari adanya hari kiamat. Kalla sayalamu, sungguh. Ya, sekali-kali tidak. Mereka kelak akan tahu kabar itu. Summa kalla sayalamu, kemudian dikuatkan lagi, sekali-kali tidak. Sungguh mereka akan tahu kebenarannya. Kemudian Allah jelaskan, alam naj'alil arda mihada, bukankah aku mampu ya untuk menjadikan bumi ini hamparan. Dihamparkan sama Allah bumi ini. Ya, dihamparkan. Ya. Dan para ulama khilaf, apakah bumi ini bulat atau datar? Berselisih juga apakah yang besar itu matahari atau bumi. Yang berkeliling itu buminya atau matahari yang berkeliling. Itu juga menjadi apa? Pembahasan oleh para ulama. Bagaimanapun sifatnya di sini disebutkan bumi itu datar. Kalaupun bulat, ya itu mungkin bulatnya wallahualam kayak apa. Soalnya kalau bumi itu bulat benar, kita yang di pinggir jatuh. Nah sekarang kita di mana? Apakah yang di atas atau yang di pinggir sini? Maksudnya bulat ini bagaimana? Nah kalau pas kita di pinggir sini berarti apa? Kita miring kan? Ya. Nah seperti itu. Yang jelas yang kita yakini bumi itu hamparan. Allah hamparkan bagi kita bumi. Ya Allah maha mampu untuk mengembalikan kita yang tadinya seperti ini, kemudian mati jadi tanah, kemudian jadi wujud orang lagi. Disebutkan dalam surat Yasin. Mungkin sebagian kita mungkin hafal surat Yasin karena mungkin sering dibaca. Ya. Disebutkan apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita? Akan mengembalikan orang-orang mati wa hiya ramim, dalam keadaan orang mati seperti tulang belulang debu. Bagaimana Allah pengin menyatukan debu-debu ini lagi jadi manusia? Mustahil. Ya, maka Allah bantah. Orang yang tadinya menciptakan kamu yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang tadinya ada hancur diciptakan lagi lebih mudah. Ya misalkan ini, kita pengin bikin plastik ini. Tadinya enggak ada. Kita bikin set ada. Ya, dengan bentuk yang sempurna. Kemudian plastik ini rusak. Kemudian kita pengin ulangi ke bentuk yang ada. Lebih mudah menjadikan yang tadinya enggak ada atau yang ada kemudian kita wujudkan yang sama. Kita wujudkan yang sama lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang baru. Kita sesuatu yang baru. Ketika mati menjadi tanah, Allah kembalikan dengan mudah. Allah mudah. Allah cuma cukup mengatakan apa? Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai. Enggak perlu kayak kita kalau bikin robot, bikin tangannya dulu sambung pakai kabel, bikin ininya dulu enggak, Allah kun jadilah. Wal jibala autadan. Dan kami jadikan kata Allah gunung itu sebagai Watat, watat itu tancapan sebagai penguat bumi yang bisa mengokohkan bumi dari bergoyang, itu gunung. Jadikan sebagai Allah sebagai tancapan, pancang untuk ya memperkokoh bumi tersebut. Wa khalaqnakum azwaja. Aku jadikan untuk kalian pasangan-pasangan, laki-laki perempuan. Wa ja'alna naumakum subatan. Dan aku jadikan tidur kalian sebagai istirahat yang tenang. Tidur. Coba kalau kita enggak bisa tidur, susah. Ya, Allah ingatkan, kalau mereka tidak mempercayai kedatangan hari kiamat, bukankah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat ini, tanda-tanda ini? Wa ja'alna al-laila libasan, kami jadikan malam sebagai selimut manusia. Malam ini beda dengan siang. Malam ini kita tidur nyenyak. Ya, tidur semalam suntuk pun enak bangunnya, tapi kalau siang tidur sejam saja kadang pusing. Ya, enggak enak. Karena memang bukan pakaian kita. Wa ja'alna nahara ma'asha, dan kami jadikan siang harinya sebagai tempat untuk syari ma'isyah, penghidupan. Masya Allah. Apakah Tuhan yang seperti ini, Allah yang menciptakan kalian seperti ini, kalian ingkari? Hari kiamat kalian ingkari? Ini maksudnya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami jadikan di atas kalian 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna siraja wa haja, kami jadikan pula sirajan. Sirajan ini kalau makna sirat sendiri adalah sinar. Sirat itu kalau bahasa Arab namanya, kalau kita pengen apa namanya berjalan di kegelapan, kita bawa map center kemudian kita nyalakan sirat namanya. Ya, penerang. Wahajan yang benderang, yang terang benderang. Maksudnya di sini apa? Matahari. Allah jadikan dari Allah SWT jadikan untuk kita matahari yang terang benderang, yang sinarnya bisa menembus kemanapun. Berbeda dengan sinar lampu. Kita matikan di sini, kita ceklekan yang sana sini gelap. Tapi kalau matahari tembus ke segala ya sudut. Ini bedanya. Subhanallah, ciptaan Allah. Tetapi sebagian ya yang jelas seperti ini diingkari. Wa anzalna minal muqsirati ma'an fajjaja. Dan kami jadikan dari muqsirat, dari gumpalan-gumpalan awan, itu air yang tercurah. Ini siapa? Apakah kejadiannya itu begitu saja? Ya, kejadian alam biasa. Ini gempa itu juga kejadian alam karena bergesernya antara zat ini dan itu kemudian bergetar. Nah, sebagian orang kafir yang enggak percaya dengan azab Allah, dia teliti. Wah, gempa ini sebabnya apa? Dan bahkan di Jepang, ya, yang dikatakan sebagai mufakirul alam, orang yang terpandai di dunia, membuat trik-trik bagaimana bisa supaya apa namanya terselamatkan dari gempa. Selamat dari gempa, Allah hantam dengan banjir. Selesai. Allah mudah. Mereka nanti bikin mungkin bagaimana supaya enggak kebanjiran. Allah masih punya angin. Ya, tinggal Allah hantamkan dengan angin, hancur mereka. Ya, ini akibat kesombongan. Bagaimana dulu ketika isu semarak di televisi, surat kabar bahwasannya pada tahun yang berapa, 99, tanggal 9 berapa itu, mereka bikin balon udara. Nanti kalau buminya hancur, mereka hidup di balon udara katanya. Subhanallah. Ya, kafir yang bertumpuk-tumpuk. Ini mereka. Apakah Allah susah ya untuk menghancurkan balon udara itu? Bumi saja yang sebesar ini hancur, apalagi cuma balon udara. Pengen menyelamatkan diri agar supaya enggak terkena kiamat. Ya, sedang memproses bagaimana nanti balon udara ini apa membumbung tinggi ketika mereka iman. Subhanallah. Sebagian mereka beriman akan suatu saat nanti apa? Jadi planet-planet itu akan berbenturan. Jadi mereka kan punya, kalau di kita di SD dibahas dalam IPA atau IPS IPA ya. Matahari itu berjalan seperti ini, kemudian planet itu seperti ini. Nanti suatu saat nanti planet ini berjalannya bolak-balik, akhirnya berbenturan planet satu dengan planet yang lain. Enggak percaya dengan hari kiamat. Nah, ketika kita berbenturan tadi, kita harus menyiapkan balon udara agar supaya selamat dulu. Nah, ketika selesai benturan, kita akan kembali lagi ke planet yang kira-kira masih utuh, kata mereka. Nah, ini akibat apa? Sebab kekafiran yang mereka miliki. Wah, sebagian yang tidak faham dengan agama, masya Allah, Jepang itu ya maju. Jepang itu masya Allah Tidak boleh. Kita seorang muslim tidak boleh ya ikut-ikutan dan bahkan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir. Jepang itu orang kafir. Nah, linukhrija bihi habban wa nabata. Dengan air tadi kami tumbuhkan biji-bijian dan juga nabatan. Ini pepohonan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Ini diantara penjelasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, mereka yang tidak yang mempercayai kedatangan hari kiamat. Kalau seandainya di dunia ini saja Allah mampu untuk ini semuanya, nah tentunya Allah lebih mampu untuk menjadikan setelah dunia ini adalah negeri yang lain yang akan dimintai di sana pertanggungjawaban seorang hamba. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad ابن صالح العثيمين رحمه الله ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على العباد في الدنيا ذكر حال اليوم الآخر. Kata beliau, ketika Allah menyebutkan di awal tadi apa yang Allah berikan nikmat dengannya seorang hamba di dunia ini, kemudian Allah sebutkan keadaan-keadaan yang akan terjadi di hari kiamat, keadaan-keadaan yang akan dilalui oleh manusia di hari kiamat. Wa annahu miqatun, dan sesungguhnya hari kiamat itu adalah waktu yang pasti datang. Yajma'ullahu fihi al-awwalina wal akhirin, Allah akan kumpulkan nanti di hari kiamat tersebut orang yang pertama kali sejak Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum mahsuruna yaumal qiyamati hufatan uratan gulla kama bada'a awala khalqin, kata Nabi. Sesungguhnya kalian wahai manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan jadi satu yang sejak Nabi Adam sampai terakhir di kita ini dikumpulkan. Keadaan kalian, kata Nabi, bertelanjang dada. Hufah. Hufah itu telanjang kaki, enggak pakai sendal. Urah ini telanjang bulat. Hurlan ini keadaan manusia yang belum dikhitan. Jadi telanjang kaki, telanjang badan dan belum dikhitan, kama badana awala khalqin, kata Nabi. Seperti penciptaan manusia pertama kali, seperti itulah kita nanti apa namanya berdiri di hadapan Allah. Jadi orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah itu Nabi Ibrahim dari kiamat nanti. Maka oleh karena itu Allah sebutkan nanti kisah-kisah apa yang akan kita temui nanti di hari akhirat. Sebelum kita menjumpai hari tersebut, kita punya ilmu dan kita persiapkan bagaimana agar supaya kita ketika berjumpa dengan hari itu kita sudah punya bekal. Kalau dikatakan nanti setelah apa musim penghujan ini, musim kering yang tidak ada padi di sana, pasti kita sekarang ini apa, akan kumpulkan bahan makanan, beras apa kita kumpulkan untuk menghadapi apa musim kering nanti. Ini demikian juga kita. Walhamdulillah.